Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini, ya. Dalam rangka kita mengkaji perkara yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu berkenaan dengan tauhid. Ya. Jadi tauhid ini adalah menjadi ainul ibadah, ya, menjadi inti asasul ibadah. Asas di dalam ibadah kita, ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat harus kita perhatikan dan kita memahami sehingga kita bisa benar di dalam pengamalan di dalam hidup ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang keutamaan tauhid, ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan kepada keutamaan tauhid dan wa may yukafiru minad dzunub, dan dosa-dosa apa saja yang terhapus dengan tauhid ini. Jadi dalam hadis yang terakhir, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Musa alaihi salam yang dulu pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi 'alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Ya. Wahai Allah, wahai Rabbku, ajarilah kepadaku sesuatu yang bisa menjadikan saya mengingatmu dan berdoa kepadamu sekaligus. Maka Allah berfirman, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada." Ya, wahai Rabbku, apakah seluruh hamba-Mu juga mengucapkan itu? Ya. Mengucapkan di sini tentu bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi memahami dengan benar daripada la ilaha illallah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Ya Musa, law ana samawati sab'a wa amirihunna ghairi, ya, wal ardiyina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah." Ya. Wahai Musa, seandainya, ya, 7 langit dan seluruh penghuni langit, apa yang ada di langit, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan 7 bumi serta yang menghuni di bumi ketujuh tersebut, ya, dari 7 bumi tersebut diletakkan dalam satu timbangan dan la ilaha illallah dalam satu timbangan, maka malaj bihinna la ilaha illallah, maka akan berat timbangan la ilaha illallah itu. Ya. La ilaha illallah yang pertama adalah harus menjadi keyakinan kita, yang ini menjadi iman. Kemudian iman ini kita wujudkan dalam bentuk syahadat kita, ya, kita bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Persaksian ini harus dengan lisan, ya. Jadi tidak boleh seseorang meyakini hanya cuma di hati saja, tidak boleh, ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, kalau orang cuma meyakini di hati tanpa mengucapkan, dia sama dengan orang kafir. Ya. Jadi tidak diterima keimanannya itu. Kenapa? Karena di dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu mencakup 3. Keyakinan dalam hati harus diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dalam bentuk perbuatan kita. Jadi iman itu harus mencakup 3 hal. Maka seandainya cuma 1 saja, maka ini tidak beda dengan orang-orang murjiah, ya, orang-orang yang cukup kalau sudah punya keyakinan cukup, ya, amal perbuatan tidak mempengaruhi keyakinan. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka, nah, kalau syahadat kita adalah sebagai bentuk wujud, ya, realisasi daripada keyakinan kita, adapun tauhid itu adalah konsekuensinya, ya. Tauhid ini adalah konsekuensi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Bentuk konsekuensinya ini harus diwujudkan. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara keutamaan, ya. Kemudian dalam hadis yang terakhir, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di halaman ke-22, ya, hadis ini dinyatakan sebagai hadis hasan, ya, dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Qala Allah taala, Allah berfirman ya, di dalam hadits qudsi, ya, yabna Adam, wahai anak keturunan Adam, ya. Lau ataitani biqarabil ardi khotoya, ya. Seandainya engkau datang kepadaku menjumpaiku dengan sejagat raya dosa. Sejagat raya ini kesalahanmu. Ya, jadi bayangkan seandainya kita punya kesalahan dosanya yang itu menutup sejagat raya ini dari barat sampai timur, utara selatan sampai naik, ya, sampai ke langit. Dosa sebanyak ini, kemudian summa lakitani la tusyriku bi syai'a. Engkau menjumpaiku tanpa satu ini, tanpa mensekutukanku sedikit pun, maka la ataituka biqarabil ardi maghfirah. Maka saya datang kepadamu pula dengan sejagat raya pula ampunan. Nah ini. Maka dalam hadis ini kita sudah memahami bahwasanya apa yang dihapus oleh tauhid itu adalah seluruh dosa dihapus. Ya, jadi bayangkan, jadi kalau orang memiliki dosa sebanyak itu kemudian dia bertauhid kepada Allah, maka semuanya terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini betapa luasnya karunia, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pernah suatu ketika Nabi mengatakan ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga itu. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya, lau zana wa syaraka." Ya. Ya. Jadi disebutkan dalam riwayat in zana wa syarika. Wahai Rasulullah, seandainya dia itu mencuri ataupun dia berzina, apakah tetap masuk surga? Nabi mengatakan, wa in zana aw syarika. Walaupun dia berzina ataupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Kemudian Abu Dzar itu sampai mengulang-ulang 3 kali. Wahai Rasulullah, apakah betul kalau orang itu berzina kemudian mencuri, dia bersyahadat kemudian dia tetap masuk surga? Ya, berulang-ulang 3 kali sampai Nabi bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya, lau ataupun in raghiba anfi Abu Dzar. Ya. Walaupun ya Abu Dzar itu tidak ridho, tidak rela, Allah tetap ridho, Allah tetap rela memasukkan orang itu ke dalam surga. Karena apa? Karena pertanyaan Abu Dzar yang terus diulang-ulang kepada Nabi, seakan-akan Abu Dzar ini tidak percaya akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seandainya Abu Dzar enggak rela, Allah akan rela kepada orang tersebut. Ya, walaupun dia berzina ataupun dia mencuri itu. Nah, berzina dan mencuri adalah dosa besar, ya. Dosa besar ini menunjukkan itu terhapus dengan amalan tauhid. Ini betapa luasnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Ummu Hani dikatakan bahwasanya la ilaha illallah la tatruku dunuba. Ya, jadi la ilaha illallah itu tidak meninggalkan sedikit pun dosa. Jadi orang yang merealisasikan syahadatnya itu, dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia memahami dan mengamalkan di dalam hidupnya, maka tidak meninggalkan sedikit pun dosa. Ya. Ini sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Seperti di dalam Minhajul Qasidin disebutkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pada saat beliau didatangi oleh orang Majusi. Ya. Orang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, ya, tolonglah saya." Maka Nabi Ibrahim dia memberikan syarat, "Saya akan menolongmu seandainya engkau beriman." Ya, setelah itu akhirnya orang ini pergi karena disyarati oleh Ibrahim. Ibrahim mau membantu seandainya dia mau beriman dulu. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, sesungguhnya saya sudah memberikan rezeki kepada orang ini selama 90 tahun walaupun dia kufur kepadaku." Jadi orang ini kufur kepada Allah 90 tahun tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada orang tersebut. Begitu juga di dalam atsar yang disampaikan oleh Mujahid, ya, beliau seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya ada orang yang dia hendak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini membelot, dia tidak mau. Ya. Sampai akhirnya malaikat mengatakan kepada Allah bahwasanya, ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya orang ini tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian diperintahkan oleh Allah, tanya kenapa dia tidak mau. Kemudian orang ini mengatakan, wallahi, sesungguhnya demi Allah saya tidak pernah menyangka Allah akan tega kepadaku memasukkanku ke dalam neraka. Jadi sama sekali tidak ada dalam benak orang ini mengatakan keyakinan bahwasanya Allah akan tega memasukkanku ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah mengatakan, kalau begitu masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ataupun ayat-ayat ya di dalam ayat-ayat lain ya. Juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya, wahai orang-orang yang melampaui batas ya. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu mir rahillah, jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam riwayat lain disebutkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa ya. Nah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya bukan hanya surga neraka ya, bukan hanya orang-orang yang bertauhid kemudian dimasukkan ke dalam surga, tetapi juga tentu kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara dunia ya. Dalam perkara-perkara dunia juga begitu, seperti dalam ayat yang pertama dalam bab ini disebutkan, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang yang beriman tidak mencampur adukan dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing orang tersebut di dunia ini, diberikan petunjuk, kemudahan-kemudahan, kebahagiaan di dunia, kemudian diselamatkan dalam kehidupan akhiratnya. Jadi kalau di sini menunjukkan tentang keduasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan hanya dalam perkara akhirat, dalam perkara dunia juga seperti itu. Ya, tadi orang yang kufur ya, dalam kehidupan kita betapa banyak, bahkan mayoritas ya, kita bisa katakan mayoritas banyak orang itu yang lebih banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada mereka. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya inna lillahi mi'atu rahmati. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat ya. Dan Allah hanya baru menurunkan satu rahmat itu kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang buas, sehingga mereka bisa kali sayang dengan satu sama lainnya. Dan yang 99 itu Allah turunkan nanti pada hari akhirat ya, yang mana manusia itu tidak pernah mengira ya akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang tidak pernah tergambarkan di dalam benak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu rahmat Allah yang turun ke dunia ini ya menjadikan orang bisa kasih sayang. Itu baru satu rahmat. Apalagi seandainya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 100 rahmatnya kepada kita. Nah ini ya yang disebutkan oleh penulis tentang beberapa ayat ataupun hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid ya, keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa terhapus dengan tauhid, yaitu dosa-dosa yang bisa terhapus dengan tauhid ya. Maka di situ disebutkan banyak sekali tentang kandungan bab ya. Kandungan bab ini adalah inti ya, inti faidah dari ayat dan hadis yang disebutkan oleh penulis ya. Yang pertama disebutkan adalah tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan ayat-ayat ini itu harus menjadikan diri kita memiliki roja yang kuat, harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ada rasa putus asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kan kita tidak boleh mengandalkan amalan kita agar kita selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita masuk ke surga bukan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, tetapi ini adalah dengan karunia rahmah yang Allah berikan kepada kita bersama. Kemudian yang kedua adalah banyaknya pahala tauhid, bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang bertauhid itu sudah dijamin masuk surga. Bahkan di bab setelahnya disebutkan man haqaqat tauhid dakhala al-jannah bi khairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar, maka dia masuk surga tanpa hisab sedikit pun. Ya, tanpa hisab. Jadi tidak akan pernah mengalami kesusahan-kesusahan setelah dia mati. Yang penting apa? Haqqaqat tauhid, orang itu bisa merealisasikan tauhid dengan benar. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab ketiga. Yang ketiga adalah selain itu tauhid juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Tadi la ataitani biqarabil ardil khotoya, seandainya engkau datang kepadaku dengan sejagat raya dosa. Ya, dosa. Dosa besar ataupun dosa kecil. Ya. Maka semuanya ini bisa terhapus dengan ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tafsir dalam surat Al-An'am ayat 82. Ya, sebutkan waladina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulmin, yang dimaksud kedzaliman ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ataupun Al-Qur'an dengan hadis. Ya, karena di dalam memahami ini saja para sahabat salah. Ya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu? Wahai Rasulullah, adakah di antara kita yang di antara kami yang tidak pernah mendzalimi diri kita sendiri? Ya. Ini menunjukkan pemahaman sahabat salah di dalam memahami tafsir maksud, ya, maksud Allah dalam ayat ini. Maka ya, di antara prinsip-prinsip penafsiran adalah yang pertama penafsiran itu dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an, yang kedua adalah Al-Qur'an dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang ketiga adalah dengan perkataan penafsiran para sahabat. Ya. Jadi para ulama mencela seandainya penafsiran dengan logika, dengan pemahaman manusia, mengandalkan kemampuan, kecerdasan yang dimilikinya. Ya. Karena tidak semua yang ya, tertulis di dalam ayat itu bisa dipahami secara tekstual. Ya. Perlu adanya penggalian makna, ya, sebagaimana penafsiran daripada maksud kata kezaliman dalam ayat ini. Kemudian yang kelima, perhatikan lima permasalahan yang termaktub di dalam hadis Ubadah. Ya. Kelima perkara ini adalah tentang barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah, kan gitu. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Kalau orang itu merealisasikan ini, maka dia mendapatkan keamanan. Ya, dia mendapatkan keselamatan. Jadi dia bersaksi dengan benar bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, Nabi Muhammad adalah Rasul dan hambanya, hamba dan Rasul-nya. Nabi Isa juga sama, dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Surga itu benar, neraka itu benar. Maka dakhulal jannah, maka namidal amal. Dia pasti masuk surga seberapapun amalnya itu. Ya, jadi dikatakan dalam hadis, seberapapun amalnya. Ya. Tidak dipandang amalnya seperti apa. Yang penting kalau dia punya amalan baik saja, maka sudah pasti dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dengan menyelaraskan hadis Ubadah, kemudian hadis Itban dan hadis sesudahnya yaitu hadis Anas bin Malik, maka akan jelas bagi Anda ya makna la ilallah dan kesalahan orang-orang yang telah tertipu. Ya, di antara kesalahan adalah yang dipahami oleh masyarakat, yang penting mengucapkan. Nah, ini yang tidak benar. Ya, jadi kadang orang Islam ya, Islam sudah bersyahadat sudah. Ya, tapi dia tidak memahami konsekuensinya. Ya. Maka yang dimaksud di sini dia mengucapkan la ilah, kemudian disebutkan dalam hadis dari Ubadah, kemudian hadis Ibn adalah yabtaghi bidzalika wajhullah. Yaitu dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengucapkan syahadat, kemudian setelah itu dia ikhlas di dalam ya kehidupannya, di dalam amal-amalnya itu. Kemudian yang ketujuh adalah perlu diingatkan persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Itban, yaitu yabtahi bidzalika wajhullah. Itu harus murni ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini tidak semua orang ya mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Seperti dalam hadis kan gitu ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Siapa orang-orang yang mampu bisa mengucapkan la ilah di akhir hayatnya? Ini tentu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Ya. Barang siapa beriman kepada Allah kemudian yahdi qalbahu, Allah akan berikan petunjuk kepada hati orang ini. Ya, tentu tidak mungkin orang-orang ahli maksiat kemudian di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha itu tidak mungkin. Orang-orang yang imannya rusak, apalagi sampai imannya terhapus kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Pasti tidak ada, pasti tidak ada. Syaratnya apa? Dia adalah yu'min billah, dia beriman dengan iman yang benar. Tetapi seandainya orang-orang itu apa cenderung justru kepada kemaksiatan, kepada kekufuran, kesyirikan kepada Allah, ya, disebutkan di dalam ayat, wa man zagha azaghallahu qulubahum. Orang-orang yang hatinya cenderung kepada maksiat, kepada dosa, kepada kekufuran, maka azaghallahu qulubahum, Allah juga akan melencengkan hati orang tersebut. Ya. Maka tidak mungkin orang-orang seperti ini, ahli maksiat, kemudian mereka kufur kepada Allah, kemudian di akhir ayatnya dia mendapatkan hal tersebut. Karena Allah sudah katakan, kalau orang itu cenderung kepada maksiat, ya kami jadikan dia melenceng juga dari kebenaran. Nah ini, maka ini perlu dipahami bersama. Kemudian yang kedelapan, yaitu para nabi juga perlu diingatkan tentang keutamaan la ilallah. Ya. Seperti Nabi Musa diingatkan oleh Allah. Ya, keutamaan la ilallah ini perlu diingatkan. Ya. Apalagi kita, tentu kita harus sering-sering diingatkan. Apalagi ya, di dalam la ilallah itu ya mengandung beberapa rukun, ya mengandung dua rukun dan mengandung tujuh syarat. Ya mengandung tujuh syarat. Yang insya Allah ini nanti kita bahas pada pertemuan besok, ya insya Allah, yaitu tentang rukun la ilallah, kemudian juga syarat la ilallah. Ya. Ini yang kita harus ketahui bersama. Jadi jangan cuman kita mengucapkan la ilallah kemudian merasa cukup dengan ucapan yang sudah kita ucapkan. Kemudian yang kesembilan adalah kalimat la ilallah lebih berat timbangannya daripada seluruh makhluk. Ya. Walaupun kebanyakan orang mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi ternyata ringan timbangan. Ya. Kemudian kesepuluh, keterangan bahwa bumi ini tujuh seperti halnya langit. Ya. Jadi ini tantangan bagi ya, teman-teman yang belajar ya, tentang masalah ini. Jadi bumi itu ada tujuh. Kalau langit mungkin kita sudah ini ya. Tetapi bumi juga ada tujuh. Ya. Ada tujuh lapis. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya Allah alam. Ya. Kewajiban kita adalah beriman. Ya, kalau kita bisa membuktikan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak ada dosa bagi kita. Karena kita tidak mampu untuk itu. Tetapi kewajiban kita adalah mengimani betul bahwasanya bumi itu ada tujuh. Ya. Adapun kalau ada teori-teori yang mengatakan bertentangan dengan ini, maka kita tinggalkan. Karena apa? Karena tidak mungkin sabda Nabi itu salah, itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi. Ya. Cuman mungkin pengetahuan keilmuan manusia yang belum sampai kepada ya, kepada tingkatan tersebut. Kemudian langit dan bumi memiliki penghuni. Ya, langit juga ada penghuninya, bumi juga ada penghuninya. Ya. Langit disebutkan di dalam hadis, tidaklah satu jengkal pun di langit kecuali di situ ada malaikat-malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk langit itu sangat banyak, ya, tidak ada ruang yang tersisa kecuali ruang tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penetapan sifat-sifat Allah berbeda halnya dengan pendapat sekte Asy'ariyah, ya. Jadi sekte Asy'ariyah ini adalah sekte aliran yang dipelopori oleh Abul Hasan Al Asy'ari. Ya, yang ini termasuk cukup besar di Indonesia, yaitu ya akidah Asy'ariyah. Ya, akidah Asy'ariyah ini di dalam penetapan asma sifat itu terjadi beberapa hal yang perlu dikoreksi, ya, perlu dikoreksi. Tentu yang mengoreksi bukan saya, yang mengoreksi adalah para ulama-ulama kita. Di antaranya adalah berkenaan dengan takwil asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu penakwilan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berbeda dengan prinsip di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam asma wa sifat kita cuman mengimani. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang sudah ada dalilnya dan kita menolak seluruh nama-nama dan sifat Allah yang tidak ada dalilnya. Ya. Dan kita memahami makna-makna di dalam asma dan sifat Allah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam ayat ataupun hadis tersebut. Jadi tidak boleh misalkan yadullah mahlulah, ya, ataupun yadullah fauqa ibadih. Yadullah, tangan Allah itu di atas hamba-hambanya. Ya, tidak boleh yadullah ini kemudian kita takwilkan dengan makna misalkan makna rahmat Allah ataupun yadullah ini maksudnya adalah kekuasaan Allah. Ini di dalam akidah Asy'ariyah itu seperti itu. Dan ini yang diluruskan di dalam penjelasan ulama-ulama, ya, ulama kita bahwasanya itu tidak benar. Yang benar yadullah, betul-betul Allah itu memiliki tangan. Ya, Allah itu memiliki tangan. Seperti tadi di dalam hadis Itban, orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian yabtahi bidzalika wajh Allah. Ya, dia mengucapkan tapi dia mengharap melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tangan Allah betul-betul Allah memiliki tangan, kemudian wajah Allah, Allah juga betul-betul memiliki wajah. Cuman apa? Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa sedikit pun dengan tangan dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau menyebutkan tentang sifat wajah Allah, tangan Allah, ini semua kita serahkan maksudnya kepada Allah. Ya, kalau Allah sudah mengatakan Allah memiliki wajah, ya betul-betul Allah memiliki wajah. Ya, jangan kita palingkan kepada makna lain. Wajah kemudian diganti dengan ampunan Allah misalkan. Nah, itu tidak boleh. Ataupun tangan Allah kita ganti dengan maksudnya adalah rahmat Allah. Itu tidak boleh. Karena memang Allah itu memiliki tangan dan memiliki wajah. Cuman tangan dan wajah Allah itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh manusia. Karena tidak ada yang serupa di situ. Nah, tadi disebutkan dalam hadis Ibn kan Allah memiliki wajah. Maka betul-betul Allah memiliki wajah. Cuman wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Kemudian yang ke-13, apabila kita memahami hadis Anas, ya, kita akan tahu bahwa makna hadis dari Ibn yang berbunyi, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilallah dengan berharap, ya, pahala menemui wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kenikmatan yang paling besar. Ya. Bahkan memandang wajah Allah itu adalah sebuah kenikmatan yang melebihi kenikmatan orang di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, dia berihsan, maka husna baginya surga Allah Subhanahu wa taala wa ziyadah. Ziyadah itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang selalu ihsan, dia mendapatkan surga sekaligus diberikan bonus. Bonusnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbih nadhirah. Jadi orang itu nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain maksudnya orang-orang beriman itu akan melihat kepada wajah Allah sebagaimana dia melihat bulan purnama. Ya, sebagaimana dia melihat bulan purnama. Ya. Nah, keindahan Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan di dalam hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Ya. Maka dengan sifat indah ini melahirkan kecintaan dari hamba-hambanya. Ya, jadi saya kasih tahu. Jadi kecintaan seseorang kepada Allah itu karena dua sebab. Yang pertama adalah karena sebab keindahan, yang kedua adalah karena sebab kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia akan mencintai manusia lain. Ya, seorang suami akan mencintai istrinya pasti dengan dua sebab ini. Pertama karena menarik, karena jamilah, ya, ataupun jamil karena indah. Yang kedua karena kebaikannya. Ya, maka di dalam ayat kita akan temukan begitu banyak yang menyebutkan tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha samiun basir, innallaha ghafurur rahim. Di akhir ayat akan selalu menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Biar kita semakin banyak mengenal Allah. Ya. Semakin banyak mengenal Allah. Kemudian begitu banyak juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu teratur. Dengan keteraturan alam ini kita memahami itu adalah bagian dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah bagian dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu teratur, begitu indah. Sehingga dengan ini kita memahami zat yang menciptakan itu juga begitu, begitu indah. Kemudian yang kedua, kenapa seseorang itu bisa mencintai Allah? Ya, orang-orang yang ma'rifatullah adalah karena dia memahami betul tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang disenangi orang, yang pertama kita dipandang bagus, ya, dipandang bagus. Maka Allah itu indah. Nabi juga tampan. Ya, Nabi itu tampan. Ya, disebutkan oleh Anas tidak ada yang lebih tampan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat betah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tampan fisik tetapi tampan juga secara akhlaknya. Kemudian yang kedua karena Nabi adalah karim. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Ya, ini tersebut juga di dalam kecemburannya Aisyah kepada Khadijah radhiyallahu anha, ya. Aisyah selalu cemburu kepada Khadijah, ya. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak ada wanita lain kecuali Khadijah dalam dunia ini? Karena seringnya disebut-sebut oleh Nabi SAW. Kenapa sering sekali disebut oleh Nabi? Karena kebaikan Khadijah pada saat orang-orang tidak baik kepada Nabi, ya. pada dia beriman pada saat orang-orang kufur kepada Nabi SAW. Dia yang membantu pada saat orang-orang justru menyusahkan Nabi SAW. Dia yang menguatkan pada saat orang-orang itu melemahkan. Kebaikan seperti ini itu akan selalu diingat oleh seseorang. Ya. Kebaikan Khadijah selalu diingat oleh Nabi walaupun di sisi Nabi sudah ada istri-istri lain. Ya. Walaupun Khadijah sudah meninggal. Begitu juga kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala tadi ya kita bisa saksikan, kita rasakan dalam kehidupan ini secara jujur, fitrah kita membetulkan itu. Maka dengan inilah harusnya kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-14 jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah perpaduan sebutan untuk Nabi Isa dan Muhammad dengan sebutan hamba dan utusan Allah. Jadi kita ingatkan Nabi Muhammad dan Nabi Isa yang pertama adalah hamba Allah. Kalau disebutkan hamba maka dia tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya, tidak ada sifat malaikat. Ya, tidak ada sifat-sifat ketuhanan ataupun sifat malaikat. Ya. Dia adalah basar. Dia adalah seperti kita manusia yang memiliki unsur ya sesuai dengan namanya manusia, itu ada ketergantungan dengan orang lain. Ada sifat lupa yang dimiliki oleh manusia. Tapi walaupun dia manusia, tapi dia adalah Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konsekuensi karena kita sudah memahami beliau adalah seorang manusia, maka tidak boleh kita berlebihan. Tetapi karena dia manusia, tetapi dia juga adalah seorang Rasul, maka kewajiban kita adalah mengikuti dan membenarkan sabda-sabdanya. Karena dia adalah utusan wakil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-15 adalah mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan dalam ayat matsalu Isa kamatsali Adam. Ya jadi perumpamaan Isa itu adalah seperti Adam alaihissalam. Ya, diciptakan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, diucapkan dengan kata kun. Ya maka jadilah. Berbeda dengan manusia lainnya adalah diciptakan dengan proses pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi Nabi Adam dan Nabi Isa itu tidak melalui proses itu. Ya, mereka adalah diciptakan dengan kalimat kun. Ya, makalah mereka dijuluki dengan, Nabi Isa dijuluki dengan kalimatullah. Ya, yaitu karena diciptakan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak boleh juga kita salah memahami dalam artian kalimat Allah itu bukan maksud bagian dari Allah, bukan bagian dari Allah. Ya, kalau itu bagian dari Allah nanti orang bisa memahami itu berarti titisan Allah. Nah, itu bukan seperti itu. Kalimat Allah maksudnya dia diciptakan dengan perkataan kun. Ya, dengan kun kemudian setelah itu jadilah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ke-16 adalah mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia memiliki ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, mengetahui keutamaan beriman kepada surga dan neraka. Ya, kita beriman surga itu ada, neraka itu ada. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-18 dan mengetahui makna sabda Rasulullah SAW, betapapun amal yang telah dilakukannya. Nah, jadi betapapun amal yang dilakukannya maksudnya yang penting dia bertauhid. Yang penting tauhidnya benar. Ya, kalau dia cuman melakukan sedikit saja amalan maka itu sudah cukup. Ya, seperti ada seorang sahabat yang dia ikut di dalam salah peperangan ya. Ada sahabat ini izin ya Rasulullah, saya akan ikut berperang dulu setelah itu saya akan berislam. Ya, bersaksi bersyahadat. Nabi mengatakan jangan, kamu bersyahadat dulu baru setelah itulah kamu berperang, berjihad. Ya. Kemudian orang ini betul dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dia masuk dalam medan perang kemudian dia meninggal. Ya, maka para sahabat iri, ya Rasulullah, dia itu belum melakukan amal apapun. Belum melakukan amal apapun, salat belum pernah, puasa belum pernah, zakat belum pernah apalagi haji. Ya, belum pernah. Ya. Maka Nabi mengatakan amala qalilan wa ujira katsiran. Dia orang yang amalnya kecil tetapi pahalanya besar. Ya. Karena tidak sempat musyrik, tidak pernah melakukan kesyirikan. Sejak dia bersyahadat kemudian ya sesuai dengan kesyahadatan kemudian dia meninggal. Ya, maka dia mendapatkan surga langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang 19 mengetahui bahwa timbangan memiliki dua daun ya. Jadi sunatullah timbangan pasti ada dua daunnya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui keberadaan wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah, dan wajah Allah sesuai dengan keagungan Allah, dan wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya. Nah, itulah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang pembahasan tentang keutamaan dan dosa-dosa yang terhapus dengan ketauhidan. Ya, mungkin masih ada 1 menit ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan kira-kira. Silakan. Apakah ada orang-orang yang tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga? Yang kami ketahui adalah seluruh orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang bertakwa. Disebutkan lil ladina ahsanu. Ya, lil ladina ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan semuanya adalah ahsanu, lil ladina ahsanu husna wa ziyadah. Lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Baginya adalah husna surga, dan ziyadah adalah dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbih nadhirah. Ya, wajah-wajah mereka, orang-orang beriman pada hari itu, mereka wajahnya cerah. Ya, wajahnya cerah. Bahkan umat Nabi Muhammad itu nanti dikenali di akhirat dengan wajah-wajah mereka yang begitu cerah. Ya, akan berbeda dengan umat lain. Itu kecerahan dalam wajah mereka. Kemudian ila rabbih nadhirah. Kepada Rabb-nya mereka bisa melihat itu. Jadi selama dia orang-orang yang beriman dan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan rumah-rumah yang dibangunkan untuk orang-orang yang masuk surga itu memiliki 4 pintu. Salah satunya adalah pintu yang mereka gunakan selalu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah satu pintu yang itu selalu digunakan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu lain yang untuk melihat surga, pintu lain untuk melihat neraka di situ. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan, yang dia masuk surga, insyaallah semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ada, silakan. Monggo. Iya. Apakah melihat wajah Allah sekali atau terus menerus gitu ya? Ya, kalau di surga itu sekehendak orang-orang yang masuk surga di situ. Karena ada satu pintu yang itu selalu digunakan bisa untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di padang mahsyar itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh orang beriman mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Ya, ini di padang mahsyar. Adapun seandainya dia sudah masuk ke dalam surga, maka dia setiap saat bisa melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bisawab. Cukup insyaallah? Cukup. Ya. Kita akhiri. Ada? Monggo, silakan. Ya. Ya, apakah orang-orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia mengetahui tauhid, apa dosanya diampuni? Ya, seandainya dia bertobat, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang tidak diampuni adalah seandainya dosa itu kebawa mati, ini yang tidak diampuni. Naudzubillah. Jadi kalau dosa kesyirikan ini walaupun syirik kecil, ini sebagai perkataan yang paling kuat di antara para ulama, walaupun syirik kecil, walaupun riya itu ya. Kalau dosa riya ini sampai terbawa mati, ini yang tidak diampuni. Dalam artian pasti dibalas dengan neraka. Pasti dibalas dengan neraka itu. Tetapi kalau seandainya sebelum dia meninggal kemudian sudah bertobat, ya dengan tobat yang benar, kemudian dia bertauhid, menjaga tauhidnya, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah menghapuskan seluruh dosanya. Ya. Termasuk ya tadi seluruh dosa-dosa itu bisa terhampuni dengan sarana sebab ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Mungkin itu dulu karena sudah masuk waktu isya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.